kencing ke kamar mandi. Gak ada WC jongkok, aku berdiri. Lihat kontol Kiki besar sekali. Ku suka insecure sama teman. Kenapa titiknya besar-besar? Akhirnya aku memutuskan lomba flexing kontol ke teman-teman. Dadang Rosiki flexing sawah 5 hektar. Kiri flexing kontol yang besar-besar. Dadang Rosiki flexing sawah 5 hektar. Kiri flexing kontol yang besar-besar. Kiri 30 cm ay. Body 20 nopal 23 cm ay. Rangga 20 rapli 25 cm ay. Gigi 40 cm gua minder lagi ay. Titit gua kecil ay. Flexing kontol flexing kontol flexing kontol. Flexing kontol flexing kontol flexing kontol. Flexing kontol flexing kontol flexing kontol flexing kontol. Flexing kontol.